pantun warna yang beri kesejukan, hilangkan rasa gelap. Bagai sirna semua kata yang tak terungkap, segala rasa yang tak pernah bicara, tak pernah tuk terucap. Mungkin juga hanya nafasmu yang terasa satu warna.